بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-9 dari kitab Al-Wudu dan di bab yang ke-9 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala dan hadis tersebut berkaitan tentang doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala datang atau mendatangi al-khala, tempat buang air. Hafid, bagaimana doanya ketika kita memasuki tempat buang air atau WC? Ahsanta. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendatangi khala, tempat buang air, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubth wa khaba'ith. Dan seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-muhafadzah al-adkar perkara yang sangat penting, menjaga dan membiasakan diri dengan adkar, dzikir, baik adkar ba'da salawat, dikir-dikir setelah salat, begitu pula adkar as-sabah wal masa, dikir pagi dan petang, dan adkar qabla wa ba'da naum, dikir sebelum dan setelah tidur, dan dikir-dikir yang lainnya ketika kita masuk atau keluar dari rumah, ketika hendak atau setelah makan dan minum. Ini perkara yang sangat penting untuk kita mengamalkan hal tersebut dan mengajarkan dan membiasakan keluarga kita dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan dengannya kita masuk ke dalam golongan yang Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala lahum maghfirata wa ajran 'azima, telah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan juga telah kita lalui wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya yang minta ditunjukkan dengan amalan yang berpegang teguh dengannya tatkala syara al-Islam, syara'il Islam qad kathurat 'alaihi, ketika beliau sahabat tersebut melihat ajaran Islam terlalu banyak dan merasa tidak mampu untuk mengamalkan seluruhnya, maka dia mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alu ta'ala tawfiq, Allah Subhanahu berikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-10, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab wad'il ma' inda al-khala, bab meletakkan air inda al-khala, di tempat atau di dekat tempat buang air. Dan sudah kita bersama bahwasanya air selain bermanfaat untuk kita gunakan bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi, juga air merupakan salah satu alat untuk beristinja ketika kita buang air. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan al-istijmar, itu bersuci dengan batu, dan itu masyru' dan mujizi, begitu pula Nabi pun mensyariatkan istimalul ma', menggunakan air untuk istitabah atau untuk beristinja. Wa huwa anqa, dan bersuci dengan air itu lebih bersih daripada dengan batu, sekalipun menggunakan batu mujizi dan masyru', mencukupi dan disyariatkan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad Yusuf, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad man? Al-Jufi al-Musnadi, ahsanta. Abdullah bin Muhammad, syekhnya Bukhari. Jika diatlakan di Sahih Bukhari, maka yang dimaksud adalah al-Musnadi al-Jufi. Dan di sana ada Abdullah bin Muhammad yang lainnya, ada Ibn Abi Syaibah, ada Ibn Al-Asma, dan ada Ibn Abi Al-Aswad. Qala haddathana Hashim bin Qasim, dan Hashim bin Qasim masyhur bi kunyati, wa kunyatu Abu Nadr al-Mulaqab bi Qaisar. Qala haddathana Warqa, Warqa huwa Ibn Umar al-Yashkuri al-Kufi madkul Fatih Bari, an Ubaidillah ibn Abi Yazid an ibn Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhla al-khala fawadatu lahu wudu'a. Qala man wada hada? Faukhbir. Faqala Allahumma faqihu fi al-din. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau mendatangi khala, mendatangi tempat buang air. Fa wada'tu lahu wudu'a. Maka ketika kami tahu Nabi sallallahu mendatangi tempat buang air, maka aku mengambil air dan aku letakkan wudu tersebut, air wudu Nabi SAW tersebut untuk beliau di dekat tempat buang hajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW ketika keluar dari tempat hajatnya, beliau melihat sudah tersedia air wudu. Maka beliau bertanya, man wada'a hadha? Siapa yang meletakkan air wudu ini? Man wada hadha al-wudu? Fa ukhbir. Maka dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang meletakkan adalah sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dengan agamanya. Jadikanlah Ibnu Abbas sebagai orang yang faqih, yang berilmu dengan agamanya. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan syahidnya sangat jelas sekali. Ibn Abbas wada al-ma, itu al-wudu, inda al-khala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau melihat Nabi SAW tidak buang hajat, tentunya buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, itu membatalkan wudu bil ijma. Ibn Abbas mengetahui bahwasanya kebiasaan Nabi SAW adalah al-muhafadah al-wudu, beliau selalu menjaga wudunya. Sampai telah kita tahu di Sahih Muslim, ketika Nabi sedang buang hajat, kemudian ada orang yang salam, Maka Nabi tidak menjawabnya sampai selesai hajatnya, kemudian beliau bersuci. Kemudian beliau hampiri sahabat tadi yang mengucapkan salam dan beliau belum jawab. Beliau jawab dan beliau katakan bahwasanya beliau yakrah, membenci kalau membalas salam dan keadaan tidak suci. Nah, sudah kita lihat hadis yang disesuaikan oleh ahlul ilm. Nabi SAW mengatakan la yuhafid al-wudu ila mu'min, tidaklah menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Tanda keimanan seorang adalah dia selalu menjaga wudunya, perkara yang sangat baik. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui keutamaan Ibn Abbas yang lainnya. Selain beliau seorang yang cerdas, beliau pun mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat agung, dan Allah subhanahu wa kabulkan doa tersebut. Nabi mendoakan untuk beliau agar dijadikan orang yang faqih dengan agamanya. Allahumma faqih fid din. Dan ini doa yang sangat agung. Setelah kita ketahui Nabi mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Dan Ibn Abbas setelah itu benar-benar menjadi orang yang faqih, menjadi alim min ulama as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Di antaranya dikarenakan sebab ba'dallahi subhanahu wa taala, dikarenakan barakah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain dikarenakan kecerdasan dan ijtihad kesungguhan beliau dalam talabul ilm. Allahumma faqihu fid din. Dan juga ayat yang lain dalam bahan wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, itu tafsir. Dan beliau menjadi benar-benar ahli tafsir. Sampai Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, salah seorang qurra sahabah dan ulama sahabah, tentang Al-Quran, beliau mengatakan ni'mat turjumanil Quran Ibn Abbas, ni'mat turjumanil Quran Ibn Abbas, sebaik-baiknya penterjemah pentafsir Al-Quran adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu syukru ni'mah dan juga jazaul ihsan bil ihsan, berterima kasih dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas berbuat baik kepada beliau dengan membawakan air wudu beliau, beliau berdoa, Allahumma faqihu fid din. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat di Sahih Musnad atau di Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Ilam tajidu ma tukafihu fad'u lah hatta taru annahu qad kafatumu. Kata Nabi SAW, man sana'i likum ma'rufa fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan orang tersebut. Fa'ilam tajidu ma tukafihu atau ma tukafi'una. Dan seandainya kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fad'u lah, maka berdo'alah, berdoa dengan kebaikan untuk orang yang berbuat baik tersebut. Dan data doa yang diajak oleh Nabi SAW adalah kalimat jazakallahu khairah. Dan siapa yang berdoa dengan kalimat jazakallahu khairah ketika orang berbuat baik kepadanya, faqad ablagha fi thana, maka dia telah berterima kasih dan memuji dengan pujian yang luar biasa, pujian yang sangat mulia. Jazakallahu khair, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'u fad'ulah. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu pun yang kamu balas dengan yang kebaikan yang berbuat kepadamu, maka berdoalah untuknya. Hatta tarau anna qad kafatum, sampai engkau atau kalian melihat engkau telah bisa membalas kebaikan orang tersebut. Membalas kebaikan dengan doa perkara yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis ini, Ibn Abbas membawakan air wudu, air wudu itu al-wadu, maka Nabi berdoa, Allahumma faqihu fid din. Setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.